Dulur, satu persembahan dari Yeni Inka sudah berlalu dan kita nikmati kembali kebersamaan yang indah di siang hari ini bersama Panama, juga cumi-cumi, lebak siu, sentralnya martabak Indonesia. Kita kembali bergoyang, ada Elsa Safira Adela.